إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai mukadimah singkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan bahwa takwa bekal hidup di dunia dan juga bekal hidup di akhirat. Di mana di dunia ini seorang tidak akan mungkin menjadi baik tanpa takwa. Harus seorang itu memiliki takwa sehingga akan muncul seorang yang baik, seorang terdorong beribadah kepada Allah itu karena takwa. Seseorang meninggalkan maksiat dan dosa, berhenti dari kemungkaran yang dia lakukan itu karena takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbekal dalam kehidupan ini dengan takwa, dan itu sebaik-baik bekal. Karena itulah dia wahai kaum muslimin yang membawa seorang kepada ketaatan kepada Allah dan mencegah seorang dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang bertakwa wahai kaum muslimin akan muncul dari dia sifat kebaikan. Dia sebagai orang yang saleh. Kalau wanita disebut salihat. Dia sebagai seorang mukmin. Kalau wanita disebut mukminah. Dia menjadi seorang yang ahlu tauhid. Wahid. Dia menjadi orang yang berakhlakul karimah. Dipekerti yang baik. Adab yang santun. Akan tampil sosok seorang yang baik. Siapa contoh orang yang terbaik? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Orang yang paling bertakwa adalah beliau. Maka beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ala inni atqakum ilallahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ini contoh orang yang bertakwa. Akan meningkatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam hidup dia. Dan akan mencegah dari kemungkaran, kemaksiatan, dan dosa. Ketika orang itu memiliki apa? Takwa. Karena itu betul sekali. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi kita bacakan. Fatazawwadu, berbekallah kalian, wahai manusia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk kehidupan di dunia dan untuk kehidupan nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang paling bertakwa di umat ini setelah nabinya adalah seorang yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita hendak menengok bagaimana kehidupan beliau ini. Sosok manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tetapi ketakwaannya orang nomor dua di umat ini setelah nabinya. Kalau dikatakan nomor satu setelah nabinya, nabi nomor satu, beliau nomor dua. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, khairun nas qarni secara umum, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Secara umum beliau mengatakan seperti itu. Semua sahabat adalah orang yang paling baik di umat ini. Di antara sahabat yang paling baik adalah para khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di antara empat orang ini yang paling baik adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan khairu hadil ummah ba'da nabiyihi Abu Bakrin. Orang yang paling baik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang paling bertakwa, paling mukmin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq. Bagaimana kehidupan beliau? Hadirin yang kami muliakan, beliau menyebutkan dalam sebuah kata-kata yang menjadikan sebab beliau menjadi orang yang terbaik di umat ini setelah nabi. Beliau mengatakan, "Lestu darikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bihi illa waqad amiltuhu." Aku, kata beliau, bukan dalam keadaan teksnya orang yang sombong, petatang-petenteng, bukan. Tetapi beliau sedang memberitahukan kenapa beliau orang yang mencapai tingkatan tertinggi seperti itu setelah nabinya alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan satupun amalan yang Rasulullah Muhammad SAW amalkan, kecuali aku pun mengamalkannya sesuai dengan contoh yang beliau ajarkan. Masya Allah, inilah sudarikan, aku tidak pernah meninggalkan syai'an satupun karena Rasulullah ya'mal bihi, yang Rasulullah lakukan, illa waqad amiltuhu, kecuali aku pun melakukan sesuai dengan bimbingan beliau. Inilah dia kaum muslimin, sebab mengapa beliau menjadi seorang yang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Orang yang paling bertakwa beliau, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena semua yang ada dalam syariat Islam beliau lakukan. Beliau mendapatkan ilmu, beliau amalkan. Semuanya. Masya Allah. Beliau sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita secara ilmiah dan secara amaliyah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang terbaik adalah beliau. Maka orang yang terbaik setelahnya, orang yang paling tepat dan cocok dengan beliau. Masya Allah. Siapakah orang yang paling cocok, paling tepat dengan Rasul? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, yang kami maukan dengan mukaddimah singkat ini adalah takwa itu satu hal yang penting bagi kita. Mutlak harus. Tanpa takwa tidak akan mungkin kita beribadah. Tanpa takwa kita tidak akan mungkin meninggalkan dosa. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana untuk bisa bertakwa? Saya sudah sadar harus bertakwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Lah terus bagaimana cara untuk bertakwa? Apakah beli baju takwa sebanyak-banyaknya? Tidak, wahai muslimin. Apa yang tadi kami sampaikan sebagai contoh bertakwa itu mencontoh dan mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia cara meraih takwa. Kalau kita menyelisihi Rasul, maka kita tidak bertakwa namanya. Ada orang merasa dirinya sudah bertakwa karena dia selalu pakai baju takwa mamanya, atau dia memakai jubah, atau dia memakai imamah, atau dia memakai dan yang lain-lainnya. Dia seakan-akan sudah bertakwa. Bukan itu. Itu namanya fisik. Fisik itu bisa menipu kaum muslimin. Bahasanya casing. Tahu casing? Hanya sekedar luarnya. Takwa itu mahaluha fil qalb. Takwa itu di hati kaum muslimin. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Wa syara ila sadrihi. Lalu mengisyaratkan ke dadanya. Ke dada beliau. Yani di dalam dada takwa itu. Bukan dalam baju. Hadirin kemuliaan. Takwa itu apa definisinya? Wah, nanti habis waktu, Pak. Mukaddimah tok. Apa itu definisi takwa? Mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Gitu? Kurang lengkap. Definisi yang disebutkan oleh banyak orang kurang lengkap. Ada kekurangannya. Mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya kurang lengkap. Ada kalanya orang mengerjakan perintahnya tetapi caranya yang bid'ah. Ada kalanya orang mengerjakan perintahnya namun riya. Itu bukan takwa. Meninggalkan larangan-larangannya. Larangan yang dia tinggalkan, sesuatu yang dianggap jelek oleh dia padahal belum tentu haram dalam syariat. Ini dia. Bisa jadi dia meninggalkan sesuatu yang haram karena takut ditangkap polisi. Sehingga kalau tidak ada polisi, ya lakukan lagi. Itu bukan takwa namanya, kaum muslimin. Definisi takwa yang paling sempurna adalah definisi seorang tabi'i. Dikala para tabi'in. Talak bin Hubaib. Rahimahullah ta'ala. Apa definisi takwa? Mau disebut atau pindah ke kitab? Ini sudah ngasih bola tanggung namanya, Pak. Mau diteruskan, waktunya sudah mau jam 8. Teruskan, definisinya aja. Definisinya yang paling lengkap adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawabahu. Saya baca pelan-pelan, bok ada yang mau didikte, Pak Komisi. Bisa nulis di imla. An ta'mal. Saya tulis ini di awang-awang. Kelihatan tidak apa-apa. Engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengharapkan pahala kepadanya. Masya Allah, sempurna ini definisi. Yang kedua, Anda takwa itu ada dua sisi. Itu yang pertama tadi. Wa anta tadrukal wa anta tadruka ma syiatallahi ala nuri min Allah tahafa adabahu. Sisi yang kedua adalah engkau meninggalkan semua bentuk kemaksiatan kepada Allah sesuai dengan bimbingan yang Allah telah tentukan dalam syariatnya, dikarenakan kau takut terhadap azab siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi takwa yang paling sempurna. Akmaluha wa jimaluha. Disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, ini definisi yang paling sempurna. Itu apa? Beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Ikhlas mengharap pahala kepadanya semata. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan sesuai dengan yang Allah telah tentukan. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang, dia meninggalkan maksiat. Tetapi wa kaum muslimin, salah. Ternyata yang dia tinggalkan sesuatu yang sunnah. Dianggap oleh dia itu adalah maksiat. Karena jahil. Sehingga meninggalkan sesuatu. Sebelum engkau tinggalkan itu. Sebelum kau mengatakan ini adalah haram. Sebelum kau mengatakan ini adalah sesat. Ini menyimpang. Hendaknya dikaji terlebih dahulu. Diketahui dengan pasti itu hal yang Allah benci. Untuk kemudian kau tinggalkan. Banyak orang yang jahil menganggap ini kayaknya jelek. Gak layak tinggalkan. Padahal itu bagian dari sunnah Nabi. Bisa terjadi karena kebodohan. Ada juga meninggalkan sesuatu. Tetapi bukan karena Allah. Misal karena faktor kesehatan. Kenapa Pak kok enggak ngerokok lagi? Iya ini sudah kena TBC. Oh mandi gamer gak TBC. Dan gue naik mari. Gimana nih ngerokok? Karena bukan karena Allah dia berhenti. Ada juga yang lebih dari itu. Ada orang. Kenapa kok enggak judi lagi Pak? Iya lagi belum punya uang. Kalah terus. Ngonek wis ana duit mani. Ini juga bukan karena Allah. Kaum muslimin, ada sebuah kisah lucu. Ketika saya dialog, bukan dialog. Misi ta'lim di Nusa Kambangan. Entah tahun berapa saya lupa. Apa yang paling kalian takuti? Wahai para nabi. Ini pembahasan menarik. Apa yang paling kalian takuti? Karena kasusnya kok narapidana itu masuk, keluar, keluar, masuk, keluar terus. Apa bahasanya? Residivis? Kok bisa seperti itu? Apa yang paling kau takuti? Wahai orang-orang yang di penjara? Jawabannya adalah, Pak Ustadz, yang paling ditakuti itu adalah dikejar-kejar polisi. Itu yang paling ditakuti. Karuan, kambuh. Kalau lagi tidak ada polisi, nyuri lagi. Gak ada polisi, narkoba lagi. Ini harus dididik dengan takwa mereka. Percuma hanya badan saja yang dipenjara. Kebebasan fisik saja yang dipenjara. Jenengan tahu, Pak, di penjara itu biayanya miliaran itu, Pak. Hah? Gemuk-gemuk mereka itu. Gemuk-gemuk, putih-putih. Karena apa? Gak pernah kena matahari. 2 jam tok sehari dikeluarkan. Lainnya di dalam kerangkeng. Tidur makan, tidur makannya. Kalau sapi, itulah dada fungsinya. Nah, kalau orang diimpani tok, kemudian keluar maksiat lagi tangkap maling, aduh, PR ini, Bang. Kenapa? Karena tidak ada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berhenti dia dari maksiat. Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah di hadapan orang-orang yang bukan nabi saja berat, apalagi berbicara di depan para nabi, dia jadi sebuah ilmu yang harus menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wah, ini PR berapa kali lipat, Pak? Lebih berat lagi. Karena itu jangan dianggap bahwa mereka hanya sekedar di penjara saja kemudian selesai. Itu PR, Pak. Dan itu adalah keterangan dari mereka sendiri. Ada dua kemungkinan orang di penjara. Taubat, insaf, alhamdulillah. Atau kebanyakan malah justru lebih pandai dari yang sebelumnya. Maunya maling pitik. Lastri. Besoknya dia menjadi kelas kakap. Karena guru-guru mereka ada dalam penjara. Ini PR berat bagi negara ini. Menghadapi gelombang narapidana yang bertahun, setahun demi tahun itu bertambah banyak. Oh, dikapak aja nih ya. Hadirin kemudian jawabannya karena tidak ada takwa. Mari kita bertakwa kepada Allah. Agar supaya kita mentaatinya dengan sebaik-baiknya. Dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani orang biasa. Ini suaranya agak keras, Pak. Agak bagus. Kalau tadi kan suaranya bisa didengar tadi, Pak? Kurang keras. Walaupun sayanya sudah keras, tapi kayaknya kurang keras. Hadirin kaum muslimin, kita masuk ke kitab kita. Kitab apa? Fathul Majid. Apa? Masailul Jahiliyah. Kayaknya kok lama banget kita liburnya. Masailul Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan kaum jahiliyah. Masuk kita ke bab yang ke-51. Itu apa? Wasfuhum lil Qur'ani bi annahu min kalamil bashar. Pembahasan yang ke-51 adalah berkaitan tentang mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Al-Qur'an adalah kalamul bashar, ucapan orang. Disebutkan dalam surat Al-Mudathir, ucapan mereka, qaulum fil Qur'an, ucapan mereka tentang Al-Qur'an, in hadza illa qaulul bashar, tidak lain Al-Qur'an itu hanya semata ucapan manusia. Ini keyakinannya kafirin dan musyrikin. Kenapa demikian? Perhatikan ke sini, kaum muslimin. Waktu kita tinggal 4 menit. Kalau seandainya jam 8 selesai. Kita selesai jam berapa? 3:08. Sepakat? Sepakat. Enggak lama enggak apa. Insya Allah tidak sampai jenengan bosan, sudah saya tutup. Karena kalau sudah nampak ada yang ngantuk, lah ini berarti sudah harus ditutup, Pak. Karena itu jangan ada yang ngantuk. Ditutup dan tidaknya melihat matanya jenengan. Ya, di sini kelihatan. Ya. Hadirin kaum muslimin. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran hanya semata ucapan manusia? Yang dimaukan oleh mereka penolakan. Ini apa ayat Al-Quran lain? Omongan orang. Ini apa? Ini kisah bohong. Gak ada buktinya. Omongan orang itu yang mereka maukan. Itu yang mereka inginkan dalam rangka menghancurkan dinul Islam. Apalagi kepada hadis Nabi, sabda Nabi yang itu adalah ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi bak penentangannya. Ini apa ini? Ucapan Muhammad. Apa itu? Orang kebelakangan zaman dulu enggak kepake. Mudah sekali mereka dalam menolak. Tidak peduli sabda Nabi itu wahyu atau bukan wahyu, enggak peduli. Mereka memiliki apa? Jurus atau makar bahasa lainnya dalam rangka menghancurkan Islam dengan menjatuhkan wahyunya terlebih dahulu, yaitu Al-Qur'an was sunnah, untuk kemudian tidak tersisa Islam kecuali hanya sekedar rasmu, nama saja, agama Islam. Isinya tidak lagi. Isinya tidak ada lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani waram jami'an. Terjadi di kalangan Yahudi dan Nasara hal yang semisal itu. Kitabnya mereka, Taurat, itu sudah tidak ada lagi yang asli. Sampai pun di zaman itu. Demikian pula kitab Injil, tidak ada lagi yang asli. Sampai pun di zaman itu, yakni sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Maka mereka sama-sama tahu, ini Injil versi A, Injil versi B, Injil versi C. Mereka tidak mau meyakini Injil yang itu dipegangi oleh fulan wa fulan, kelompok itu. Yang ini juga tidak mau memegangi Injil yang ada pada yang lainnya. Sehingga kitab Injil bermacam-macam sesuai dengan versinya mereka masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Nah mereka, kaum muslimin, melakukan hal itu dikarenakan mereka tahu Injil yang asli sudah tidak ada. Itu adalah versi A, bikinan si B, campur tangan si C, dan begitu seterusnya. Mereka hendak mengatakan itu kepada Al-Quran. Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran ucapan manusia. Maknanya apa? Tidak boleh, tidak harus kita ikuti ucapan manusia. Bisa jadi ini ucapan si A, ini ucapan si B, ini. Hakadha qawm muslimin, na'udhu billahi min dhalik. Yang benar, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Bukan makhluk. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sampaikan kepada Jibril. Yang Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha qawm muslimin. Adapun bukti-bukti Al-Quran adalah kalamullah. Mungkin bukan malam ini, Rabu akan datang. InsyaAllah kami akan sampaikan. Kita masuk ke kitab. Kitab apa? Masail Jahiliyah. Saya lupa apanya. Syarahnya. Syarahnya itu tidak ada nama. Kitab ini berjudul Syarah Masail Jahiliyah. Syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Tanpa nama. Kitab aslinya Masailul Jahiliyah. Begitu. Bisa dipahami? Kita baca ucapannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Min masail al-jahiliyah. Di antara permasalahan yang ada di kalangan ahlul jahiliyah. Anum yakulun. Oh, mereka mengatakan. Innal Qur'ana qawlul bashar. Al-Quran itu adalah ucapan. Kama qalahu al-Walid ibn Mughirah. Sebagaimana ini diucapkan oleh orang yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Dialah orang yang mencetuskan pemahaman Al-Quran makhluk. Ucapan manusia. Bukan ucapan Allah Azza wa Jalla. Syekh hendak menyebutkan tentang sejarah Al-Quran. Dari siapa Al-Quran itu? Kemana diberikan? Beliau mengatakan, Wal-Quranu kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Perkataan Allah. Takallamallah bihaqiqatan. Allah betul-betul berbicara. Dengan apa yang ada dalam Al-Quran, itu adalah ucapan, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa auhahu ila nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Allah wahyukan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Fahuwa kalamuhu haqiqatan. Maka Al-Quran itu adalah betul-betul ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Misal umpamanya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita membaca Al-Fatihah. Ucapannya siapa yang kita baca? Ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu surat Al-Fatihah. Karena Nabi menyampaikan belaka apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau melalui siapa? Malaikat Jibril. Redaksinya bukan dari Nabi. Huruf dan kalimatnya serta ma'aninya, makna-maknanya, itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, kita sedang membaca ucapannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wasammahu kalamuhu fi ayatin kathiratin. Allah sendiri yang menamai Al-Quran sebagai ucapannya. Kalamnya. Kalam itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah ucapan. Disebutkan contoh ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta yasma'a kalam Allah. Fainista'jaraka ahadun minal musyrikina fa'ajirhu. Siapa yang bisa mendatangkan ayatnya? Apabila ada seorang di antara kaum musyrikin meminta suaka keamanan untuk masuk ke kota Madinah, fajiruhu, maka berikan dia izin masuk ke kota Madinah hatta yasma kalam Allah, sehingga dia mendengarkan kalamullah, mendengarkan kalamnya Allah. Mendengar dari siapa orang ini? Dari lisannya Nabi dan para sahabat yang membacanya. Sehingga ketika Rasul membaca Al-Quran, itu bukan kalanya Rasul Muhammad SAW. Tetapi yang dibaca oleh Rasul kalamnya Allah, yang didengar oleh orang ini adalah kalamnya Allah. Yang membaca siapa? Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini sebenarnya materi yang berat. Tetapi Syekh menyebutkan hal ini dalam bab ini tidak mengapa. Akan menjadi ringan insyaallah. Cuman ini mungkin tidak sekali. 2, 3, 4, 5 kali mungkin bisa. Ya, kalau diperpanjang pembahasannya. Hadirin kaum muslimin, disebutkan ayat yang lainnya surat Al-Fath. Ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna ayubaddilu kalam Allah. Mereka ingin untuk mengganti kalamnya Allah. Mereka kaum kafirin dan kaum musyrikin ingin sekali untuk merubah, mengganti menambahi, mengurangi kalam Allah, kalamnya Allah, ucapannya Allah, yaitu Al-Quran. Yaitu apa? Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu Allah sendiri yang menyebutkan itu adalah ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang menganggap Al-Quran ini kalam Allah. Anggapan siapa? Anggapan kami. Ya mungkin benar, mungkin salah. Itu anggapan. Itu bukan anggapan. Itu Allah sendiri yang menyebut bahwa Al-Quran kalamnya Allah. Kalam itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jama'ati wadba'i rusul alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah keyakinannya ahli sunnati wal jama'ah dan semua para pengikut Rasul pasti mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan ucapan manusia. Sudah pada ngantuk nih Pak. Tangi. Paling 5 menit lagi Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala syekh, wal musyrikun ya'rifuna annahu kalamullah. Annahu kalamullah. Kaum musyrikun, mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa nulaysa min kalami Muhammad alaihi salatu wasalam. Kaum musyrikun tahu bahwasanya Al-Qur'an itu bukan ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Liannahu law kana min kalami Muhammad la kana bi istita'atihim ay yaqulu mithlahu. Karena seandainya Al-Qur'an itu adalah ucapannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka tentunya mereka kaum musyrikin pasti mampu untuk membikin seperti Al-Quran. Mereka ya kaum muslimin, bangsa Arab di waktu itu jago-jago, fusaha, orang-orang yang memiliki bahasa yang fasih, tentunya bisa menulis seperti isi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi mereka tidak bisa. Fa'tu bi suratin mithliha. Datangkan oleh kalian satu surat seperti yang ada dalam Al-Quran. Maka kalian tidak akan mampu. Dan tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Untuk menulis tulisan sebagaimana Al-Quran. Ini diantara contoh yang tadi saya sebutkan, tanda Al-Quran kalamullah, tidak satu pun manusia yang bisa membuat seperti Al-Quran. Tidak. Hatta walaupun satu surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek, surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apakah dia bisa membuatnya? Tidak. Dalam ayat ini, 3 ayat saja berbicara tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa komisinya? Al-Kautsar itu nahrun fil jannah. Sungai dalam surga. Yang ujungnya adalah haud Nabi. Pelaga Nabi Rasulullah SAW. Fasalli li rabbika wanhar. Bentuk perintah. Salatlah. Dan menyembelihlah engkau untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak seorang pun mengerti tentang ibadah kecuali Allah yang memberitahukan. Yang ketiga berkaitan dengan alam ghaib yang akan datang. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya semua orang yang memusuhimu pasti akan binasa, akan hancur. Siapa yang bisa mendatangkan berita tentang alam ghaib? Tidak akan ada. Siapa yang bisa mendatangkan sebuah perintah yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla? Enggak mungkin bisa. Siapa yang bisa berbicara tentang surga dan neraka? Serta apa yang ada di sana? Tak lain hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Zat yang allamul ghuyub. Yang mengetahui tentang alam ghaib. Ini di antara tanda. Oh, Al-Quran adalah kalamullah, bukan ucapan manusia. Hadirin yang mulia, seyogianya jam 8:15 kita selesai. Tapi karena sudah banyak yang ngantuk, kita korting 3 menit. Sehingga kita selesai di jam 8:12. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah akan lanjutkan dalam pertemuan di hari Rabu yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.